Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam bukunya Al-Fusul fi Siratil Rasul, pasal-pasal di dalam sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan terakhir lewat sebutkan ya tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga siapa yang mengurusi beliau ketika ditinggal oleh bapaknya, demikian juga ibunya. Demikian juga ketika turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali ketika beliau di Gua Hira. Kemudian setelah itu, setelah beberapa saat menunggu beliau sebagian mengatakan 2 tahun, turunlah ayat di dalam surat Al-Mudathir. Sebelumnya surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Demikian juga disebutkan mulai beriman di situ para sahabat, diawali oleh para Siddiq. Demikian juga yang pertama yang beriman adalah istrinya Khadijah. Demikian juga di antara yang pertama kali Ali bin Abi Thalib. Kemudian di antara mereka ada yang kemudian masuk Islam dengan dakwah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seperti Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, demikian juga Sa'd bin Abi Waqqas, mereka masuk Islam dengan jalan Abu Bakar Siddiq. Demikian juga bahkan Abu Bakar Siddiq beliau membeli Bilal radhiyallahu anhu ketika disiksa oleh Abu Jahal. Ya, demikian. Kemudian semakin banyak yang masuk Islam. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir tentang fitnah orang-orang yang menyiksa dan kemudian sampai diizinkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Jadi sebelum hijrah ke negeri Madinah, ketika Nabi di Mekah waktu itu, maka di situ diizinkan untuk hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Karena di situ ada seorang raja yang dia itu adil. Sampai akhirnya disebutkan Ashamah ini, ya rajanya Habasyah ini masuk Islam juga. Masuk Islam, bahkan tidak ada yang menyolatkan ketika dia itu meninggal. Turun ayat di situ. Kemudian juga disebutkan semakin keras siksaan waktu itu kepada para sahabat, semakin banyak yang masuk Islam. Kemudian mereka pun di antara mereka menyusul lagi. Ya, ketika tadi hijrah yang pertama ke Habasyah, kemudian menyusul lagi hijrah yang kedua juga ke Habasyah. Sebutkan jumlah-jumlahnya oleh Ibnu Katsir juga. Ya, demikian juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Kemudian juga terakhir kita sebutkan faslun muqata'ah Quraisy li Bani Hasyim wa Bani Muthalib. Setelah tadi disiksa, kemudian di antara mereka ada yang yaitu hijrah ke Habasyah, di antaranya adalah Utsman bin Affan, demikian juga istrinya yaitu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah. Ya, pergi mereka ke Habasyah. Melakukan perjalanan yang jauh. Ya, sampai kemudian datang juga di situ Amr bin As sebelum masuk Islam membujuk agar mereka kaum muslimin kembalikan ke Mekah lagi. Tetapi waktu itu Raja Najasyi dia tidak mau. Ya, tetap membela mereka. Bahkan barang siapa yang mengusui para sahabat tadi yang hijrah, maka beliau akan melindunginya. Demikian. Ya, kemudian disebutkan juga sebelum Nabi SAW beliau hijrah ke Madinah, di antaranya juga kejadian yaitu tadi Muqata'ah Quraisy, memutuskan hubungan orang-orang Quraisy kepada Bani Hasyim dan Bani Muthalib, baik yang muslim ataupun yang tidak muslim. Di embargo istilahnya. Kita sebutkan bahwa mereka waktu itu pergi ke Syi'ab Bani Hasyim. Ya, yakni Syi'ab Bani Muthalib. Ya, Syi'ab Abi Thalib. Ya demikian. Jadi waktu itu Bani Hasyim demikian juga Bani Muthalib itu adalah kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kakek-kakeknya di atas adalah Hasyim tadi. Demikian juga Muthalib. Maka orang-orang Bani Hasyim demikian juga Bani Muthalib itu kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang muslim, ada yang kafir, mereka di embargo. Mereka pergi ke mana? Ke Syi'ab. Syi'ab itu di celah atau jalan di lembah yang ada di situ. Dikenal dengan lembah Abu Thalib, demikian. Maka mereka di situ, di tempat itu disebutkan selama 3 tahun. Mulai dari tahun yang ke-7 ya, setelah Nabi diutus sampai tahun yang ke-10. Ini sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Semua di sini oleh Ibnu Katsir Semoga di halaman 43 di situ. Wan haza ila syi'ab Banu Hasyim wa Banu Muthalib. Mukminhum wa kafirhum. Maka Banu Hasyim dan Banu Muthalib mereka menuju ke lembah, ke jalan. Yang di situ mereka apa? Di embargo oleh orang-orang Quraisy di situ. Menuju tempat itu. Baik yang mukmin atau yang kafir. Ila Abu Lahab, kecuali Abu Lahab. Abu Lahab walaupun dia itu pamannya Nabi, ternyata dia tidak mendapatkan siksaan ini, tidak diembargo. La'anahullah, semoga Allah melaknat dia. Dan dia tidak masuk Islam, bahkan turun ayat di situ. Tabat jada bila biwatab. Ya. Celaka. Tabat jada Abi Lahab, ini celaka Abu Lahab. Fa'innahu dhahiru Quraisyan. Sesungguhnya dia itu mendukung orang-orang Quraisy. Wa baqau ala tilkal hal la yadkhul alaihim ahadun nahwan min salas sinin. Dan terus-menerus mereka ini di keadaan seperti itu, tidak ada seorang pun yang masuk kepada mereka selama 3 tahun. Untuk apa? Tidak memberikan yakni jual beli kepada mereka, demikian juga untuk tidak menikahkan dengan mereka, tidak boleh diajak bicara, tidak boleh duduk dengan mereka sampai menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Ini barang siapa orang yang diantara mereka bercakap-cakap dengan mereka akan apa? Mungkin mendapatkan hukuman. Bahkan mereka membuat apa? Perjanjian waktu itu. Disebutkan bahwa yang buat perjanjian itu sebagian mengatakan Nadir bin Haris, sebagian mengatakan Mansur bin Ikrimah. Sampai disebutkan Nabi mendoakan fasulat yaduhu, ya, orang yang menulis perjanjian itu untuk tidak berbicara, untuk tidak menjual, untuk menikahkan dengan tadi Banu Hasyim atau Banu Muthalib, orang yang menulis itu disebutkan oleh Ibnu Katsir tangannya kemudian lumpuh. Maka selama 3 tahun ya tidak ada di situ mungkin makanan biasa mereka makan, kan demikian. Tidak ada yang kemudian duduk dengan mereka. Sendirian dalam keadaan seperti itu selama 3 tahun. Wa hunaka amila Abu Thalib qasidatahu al-masyhurah. Sebutkan Ibnu Katsir. Kemudian Abu Thalib siapa? Pamannya Nabi. Kita katanya Abu Thalib itu bapaknya Ali bin Abi Thalib. Dan sebutkan dia itu membela Nabi, tetapi karena apa? Karena kesukuan, karena suku, karena kelompok saja. Dan dia tidak masuk Islam. Walaupun orang sufi menyebutkan bahwa Abu Thalib itu kemudian hidup lagi dan masuk Islam. Demikian juga bapak ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dia itu hidup lagi, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi, kemudian masuk Islam. Dan itu adalah hadis yang dhaif, maudhu, palsu. Kita meyakini yang disebutkan oleh Nabi bahwa bapak ibu Nabi itu dalam keadaan meninggal tidak masuk Islam. Demikian juga Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini dia membela Nabi bukan karena Islam, bukan karena agama, karena suku. Maka di sini Abu Thalib, ya, Abu Thalib ini bapaknya Ali bin Abi Thalib membuat apa? Syair yang terkenal. Jazallahu anna adab samsin wa naufalan. Terusannya adalah ukubatan syarin ajilan gairu ajili. Semoga Allah SWT membalas Abdu Syam demikian juga Naufal, ya, dengan apa? Dengan siksaan. Siksaan yang jelek segera dan tidak diakhirkan. Ini waktu itu Abu Thalib membuat syair ini menunjukkan benar-benar semoga Allah menghukum mereka. Kemudian disebutkan di sini Ibnu Katsir, "Tsumma sa'a fi naqdi tilka shahifah aqwamun min Quraisy." Kemudian karena mungkin kemanusiaan dan sebagainya, kasihan dan sebagainya, sebagian orang Quraisy, karena di situ kan ada beberapa kampung atau istilah kita, ini beberapa suku dalam Quraisy itu. Beberapa keturunan-keturunan ya di situ. Di antara mereka ada yang berusaha untuk membatalkan perjanjian tadi. Kasihan mereka tidak apa mendapatkan makanan, bahkan mungkin kepanasan atau mungkin kedinginan dan sebagainya selama 3 tahun. Mereka berusaha untuk membatalkan. Bahkan qa'im fi amri dzalika Hisham bin Amr bin Rabi'ah bin Haris bin Ubay bin Khudaimah bin Malik bin Hisr bin Amir bin Lu'ay. Ini yang melakukan ini sebutkan yang ingin membatalkan kasihan dan sebagainya itu adalah Hisham bin Amr. Masa bidzalika ila Mut'im bin Adi, menuju kepada seseorang namanya Mut'im bin Adi wa jama'ah min Quraisy, demikian juga sekelompok dari Quraisy. Intinya adalah merasa kasihan terhadap Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Setelah mereka bersikeras untuk tidak menyerahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kesukuan, kan demikian, bukan karena Islam. Karena Islam mereka masuk Islam. Fajabu ila dzalik, ternyata orang Quraisy pun menerima. karena kasihan mereka dan sebagainya, akhirnya apa? Sudah dibatalkan saja. Wa akhbara Rasulullah SAW qaumahu, Rasulullah SAW beliau mengabari kaumnya, orang Quraisy, kaumnya itu, annallahu qad arsala ala tilka shaifah al-aradah, sesungguhnya Allah telah mengirimkan di lembaran tadi perjanjian, karena ditulis di Ka'bah. Ya, di dinding Ka'bah itu dituliskan tadi. Mungkin sekarang pakai kertas, kalau zaman dulu tidak ada kertas, mungkin kulit dan sebagainya, ditulis perjanjian tidak boleh jual beli untuk Bani Hasyim, demikian juga Bani Muthalib. Demikian juga tadi disebutkan yang lainnya, sampai menyerahkan Muhammad, kan demikian. Nabi Muhammad SAW beliau mengabarkan bahwa sungguhnya ada aradah, aradah ini kutu. Kutu atau kalau kita yang rayap dan semisalnya, yang memakan sahifah, kertas tadi. Ya, fa'akalat jami'a ma fiha, memakan yakni kertas atau yang semisalnya, kulit, semuanya ada di situ, tulisan semua habis, dimakan oleh rayap ini. Illa dzikrullah azza wa jalla, kecuali di situ nama Allah Subhanahu wa taala, lafaz Allah, lafaz kalimat Allah sudah biasa di sini mereka itu. Bahkan bapaknya Nabi namanya siapa? Abdullah, demikian. Ini nama Abdullah sudah biasa. Ya, demikian. Semuanya itu sudah dimakan oleh rayap tulisannya tadi. Kok sampai mereka semua tidak tahu? Mungkin ya ini kelihatan saja atau bagaimana, kan di atas. Semuanya sudah dimakan kecuali apa? Tulisan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini adalah lam yasbut, tidak benar, tetapi kisahnya asal itu benar. Demikian sebutkan saya ini, demikian. Ya, karena tidak sebutkan dari mana masdarnya, asalnya ucapan ini, tapi demikian dikenal di kalangan orang-orang apa? Ahli sirah. Jadi semua yang ada di tulisan itu hampir semua kecuali yang ada nama dzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Fa kana kadzalik, maka demikian. Mereka lihat, oh ya benar, semuanya sudah habis. Tsumma raja'a Banu Hasyim wa Banu Muthalib ila Makkah. Kemudian apa? Banu Hasyim dan Banu Muthalib kembali ke Makkah. Oleh karena itu Nabi mengatakan Banu Hasyim wa Banu Muthalib syai'un wahid. Bani Hasyim dan Bani Muthalib itu suatu yang satu. Mereka tidak mendapatkan apa? Dari sedekah, ya. Bahkan sebagian mengatakan itu adalah rubait Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mendapatkan khumus, bagian dari seperlima dari ghanimah. Jadi mereka akhirnya apa? Setelah dibatalkan perjanjian tadi, sampai disebutkan tahun yang ke-10, 3 tahun mereka dalam keadaan seperti itu, mereka kembali ke Mekah, ke kampung halamannya lagi. Wahsul Rasul, maka terjadilah perdamaian. Biroqmin min Abi Jahal Amr bin Hisham, dengan kerugian, ini tidak mau sebenarnya, Abu Jahal Amr bin Hisham. Ya, Abu Jahal inilah kemudian dia mati, kan? Ketika di perang Badar, waktu itu dia mati. Kemudian dilemparkan badannya itu di kolib sumur yang ada di Badar. Wa tasal khabar bil ladina hum bil habasyah, maka sampailah kabar ini, ya, bahwa Banu Hasyim, demikian juga Banu Muthalib tadi sudah tidak di embargo lagi. Ya, sampai kabar ini bil ladina hum bil habasyah, kepada orang-orang para sahabat yang ada di Habasyah. Kalau kita perhatikan di Zadul Ma'ad, ya, oleh Ibnu Qayyim, maka beliau menyebutkan itu jumlahnya malahan di halaman 76. Sama-sama keduanya ini adalah muridnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, demikian juga Ibnu Katsir, keduanya sama-sama muridnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Disebutkan di dalam Zadul Ma'ad jumlahnya adalah ketika hijrah yang pertama. Jadi mereka tidak langsung semuanya menuju ke Habasyah, tapi apa? Bergelombang. Pertama dan yang kedua, jumlahnya pertama adalah 16, pertama 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan berjalan itu waktu itu dari Mekah terus sampai ke Habasyah menaiki perahu dan sebagainya. Kemudian hijrah yang kedua, ya, itu sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu jumlahnya 83 laki-laki, 18 perempuan. Di antara itu ada Umar, ada Utsman bin Affan, kemudian juga tadi Uqayyah, anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada sebagian mengatakan Ammar bin Yasir juga, ya. Kemudian ada yang lain juga, Abdul bin Mas'ud, Abdul Anhu. Sampai disebutkan Abdul bin Mas'ud waktu itu kembali juga, kembali ke Mekah. Semua di sini Ibnu Katsir sampai kabar mereka tentang kejadian tadi. Ya, ada di Habasyah tadi. sahabat yang ada di Habasyah tadi. Anak Quraisyan aslamu, dapat kabarnya bahwa orang-orang Quraisy itu masuk Islam. Ini kabar yang bohong ternyata. Kabar yang bohong. Mereka kan senang. Oh, berarti saudaraku sudah pada masuk Islam. Ini demi kabar itu kadang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Fakor di Mekah, mereka pun kembali ke Mekah. Sebagian sahabat yang tadi pergi ke Habasyi kembali ke Mekah. Minhum jamaah, sebagian mereka itu beberapa jamaah. Bahwa jadu balak wasyidah pamakana, ternyata mereka dapati siksaan demikian juga cobaan itu sebagaimana awal, bahkan sebagian menyebutkan semakin berat. Pastamaru bi Mekah ila anhajaru ila Madinah, maka mereka pun terus menerus di apa, di Mekah, sudah terlanjur kembali ke Mekah kan demikian. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad, di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu dulu pernah dari Mekah karena kemudian dapat sisan pergi ke Habasyah, kembali lagi karena ada kabar bahwa mereka masuk Islam, orang-orang Quraisy, padahal tidak kan tadi, cuma tidak di embargo saja. Ya, ternyata sisanya masih seperti awal. Tapi mereka sudah terlanjur kembali ke Mekah. Sampai apa? Ila anhajaru ila Madinah. Sampai mereka kemudian diizinkan untuk hijrah ke Madinah. Demikian. Kecuali bukan di sini oleh Ibnu Katsir. Ila Sakron bin Amr zaud saudah binti Zam'ah. Kecuali Sakron bin Amr. Jadi dia sudah ke Ethiopia, kembali ke Mekah lagi, tapi tidak balik lagi. Tetap di Mekah. Sebagai sahabat akhirnya apa? Di sini kan hijrah ke Madinah. Tetapi Sakron bin Amr ini dia tidak. Kenapa? Fa innahu mata ba'da maqdamihi minal Habasyah. Setelah dia dari Habasyah tadi Ethiopia pulang ke Mekah, ternyata dia meninggal. Jadi tidak ke Madinah, sudah keburu beliau meninggal. Ya, di Mekah, qabla hijrah ila Madinah, sebelum hijrah ke Madinah. Jadi dia belum sampai terjadinya hijrah ke Madinah, sudah meninggal dulu. Demikian juga wa illa Salamah bin Hisyam, Salamah bin Hisyam juga ya tidak sempat ya menuju ke Madinah bersama dengan yang hijrah pertama kali. Wa Ayas bin Abi Rabi'ah, Ayas bin Abi Rabi'ah juga. Fa innahuma uftu bisa mustatafin, termasuk dua orang yang itu lemah, tidak tahu jalannya, demikian juga sudah tua. Bahkan sebenarnya Abdul bin Abbas radhiyallahu waktu itu masih kecil sekali, sehingga tidak termasuk orang-orang yang hijrah ke Madinah. Sebagaimana kita ketahui, ada hukuman orang-orang yang dihitung mampu untuk hijrah, tidak hijrah. Jadi orang yang dihitung mampu untuk hijrah, ternyata tidak hijrah, maka di situ ada hukumannya. Kecuali orang-orang yang dihitung lemah. Di antaranya tadi disebutkan Salamah bin Hisyam dan Ayas bin Abi Rabi'ah. Wa illa demikian juga tidak menuju ke Madinah untuk hijrah Abdullah bin Makhramah bin Abdul Uzza, fa'inau khubisa, dia itu ditahan, ditangkap. Fala makana yaumul badr, ketika perang Badar, kan sudah pada hijrah itu para sahabat ke Madinah, haraba minal musyrikin ilal muslimin, dia lari dari orang musyrik menuju muslim. Itu ini disebutkan dari apa yang dialami oleh para sahabat ketika mereka itu ada sebagian hijrah ke Habasyah, sampai kemudian ada kabar tadi masuk Islam, pulang lagi ke Mekah, ternyata tidak, di antara Abdullah bin Mas'ud dan Tuhanu mereka ditahan di situ. Sampai di sini subhanallah wa bihamdika syadallah ilaihi wa sallallahu alaihi wa sallam.